بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله، رحمني الله وإياكم. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Keimanan seseorang apabila imannya itu benar, maka akan menghasilkan buah yang sangat agung dan hasil yang sangat manis. Itulah yang disebut dengan halawatul iman, manisnya keimanan. Sekian lama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita telah merasakan manisnya keimanan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan kepada kita bagaimana agar seorang hamba mampu menggapai manisnya keimanan, lezatnya ketaatan. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Barang siapa yang memilikinya, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Jemaah sekalian, apa pentingnya manisnya keimanan? Maka Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah menjelaskan kepada kita hakikat dari manisnya iman. Kata beliau, yang dimaksud dengan halawatul iman istilzadut ta'at wa tahammulul masya' fid din wa itharu dhalika ala a'radid dunya. Manisnya iman itu adalah merasa lezat di dalam ketaatan dan mampu menanggung beban-beban di dalam mengamalkan agama dan lebih mementingkan keridhaan Allah daripada semua kenikmatan dunia. Inilah jemaah sekalian yang dimaksud dengan manisnya iman. Apakah kita sudah mendapatkan dalam diri kita kelezatan tatkala beribadah kepada Allah, atau malah sebaliknya, ketika kita beribadah kepada Allah kita merasakan ini beban yang berat, ini menghimpit hidup kita, ini menyusahkan gerak-gerik kita, maka itu tandanya kita belum merasakan manisnya iman. Artinya iman kita belum membuahkan hasil. Apakah kita sudah mampu menanggung beban-beban di dalam menjalankan agama, atau kita begitu lemah, datang ujian sedikit kita pun mundur ke belakang. Satu amalan sunnah yang berusaha kita kerjakan, ada ujian sedikit, kita tinggalkan amalan sunnah tersebut. Dan apakah kita lebih mementingkan dunia ini daripada keridhaan Allah? Maka itu tandanya kita belum merasakan manisnya keimanan. Jadi Penting sekali seorang hamba menggapai manisnya iman. Maka Rasulullah SAW telah membimbing kita. Kata beliau, ada tiga perkara. Jika kita ingin menggapai manisnya keimanan, maka kita harus memilikinya. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Jamaah sekalian, inilah jalan yang pertama, inilah faktor terbesar untuk menggapai manisnya iman, agar ibadah kita menjadi nikmat, agar kita sanggup menanggung beban dan cobaan di dalam mengamalkan agama, dan agar kita menjadi orang yang lebih mementingkan keridhaan Allah daripada kenikmatan dunia. Yang pertama yang harus kita miliki adalah hendaklah Allah dan Rasul lebih kita cintai daripada siapapun dan apapun juga. Oleh karenanya jemaah sekalian, harus kita pahami dengan baik, cinta kepada Allah adalah ibadah yang sangat agung, dan itu termasuk amalan hati yang orang gak bisa lihat. Orang gak bisa lihat, karena itu adalah amalan hati. Demikian pula cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ibadah. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Dan beliau ini dari kalangan Arab Badui. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Beliau bertanya, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kapan hari kiamat, beliau enggak menjawab, karena beliau enggak tahu jawabannya, sebab beliau tidak mengetahui perkara gaib. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wama massaniya su. Allah perintahkan dalam surat Al-A'raf, katakan wahai Muhammad, andai aku tahu perkara gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan saja, dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Kenyataannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa berbagai macam keburukan, yaitu musibah dan malapetaka. Contohnya di perang Uhud, kepala beliau terluka dan gigi beliau patah. Ya, menunjukkan apa? Beliau manusia biasa, tidak tahu perkara gaib. Bahkan ketika malaikat Jibril bertanya hal yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya sama-sama enggak tahu. Malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril alaihi salam dan nabi serta manusia yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat. Ya, kok ada orang yang enggak jelas siapa bisa menebak-nebak kapan hari kiamat. Ya. Maka Nabi SAW tidak menjawab, melainkan beliau balik nanya, wama a'dabta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Dia bertanya kapan hari kiamat, Nabi SAW balik nanya, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Artinya jemaah sekalian, itulah yang terpenting bagi kita, bukan mengetahui kapan kiamat, tetapi apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Maka jemaah sekalian, apa jawab orang tersebut? Hubbullahi wa rasuluh. hubbullahi wa rasulih. Yang aku persiapkan untuk menghadapi hari kiamat adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka jemaah sekalian, apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Maksudnya, siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, mencintai ini enggak sembarangan. Salah kita memberikan rasa cinta kita, akibatnya akan sangat berbahaya bagi kita. Iya. Makanya hendaklah kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan dibangkitkan bersama beliau. Sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tidak ada satu kalimat yang lebih kami senangi dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kami masuk Islam selain daripada hadis ini. Kenapa? Karena kata beliau, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan saya berharap akan dibangkitkan bersama mereka walaupun saya tidak mampu memiliki amalan yang sama baiknya dengan mereka. Ya. Bahkan jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai dibanding orang tuanya sendiri, anaknya, dan seluruh manusia. Jemaah sekalian, ini yang dituntut dari kita di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi di dalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita pahami juga dengan baik, tidaklah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali karena Allah. Karena Allah mencintai beliau, dan beliaulah orang yang paling dicintai oleh Allah, maka sudah sepatutnya kita pun lebih mencintai beliau daripada seluruh makhluk. Namun kecintaan kita kepada Allah di atas segala-galanya, dan itu bagian daripada tauhid. Oleh karenanya dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita salah satu bentuk kesyirikan orang-orang musyrik dahulu adalah kesyirikan di dalam cinta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka mencintai makhluk tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Itulah kesyirikan mereka. Mereka samakan cinta mereka kepada Allah dan cinta mereka kepada selain Allah. Maka itu adalah syirik. Apalagi kalau ternyata ada orang yang dia lebih cinta kepada makhluk dibanding kepada Allah. Kalau dia samakan, maka itu seperti orang musyrik dahulu. Tapi kalau dia lebih cinta kepada makhluk dibanding kepada Allah, itu lebih parah lagi. Dan lebih parah lagi, orang yang hanya cinta kepada makhluk, tidak ada kecintaannya kepada Allah kecuali sedikit sekali. Ya. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah ibadah yang sangat agung. Tetapi jemaah sekalian, setiap kecintaan membutuhkan pembuktian agar cinta itu disebut jujur. Siapa yang tidak memiliki bukti dalam kecintaannya, maka itu adalah cinta yang palsu, cinta yang bohong. maka apa bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya? Buktinya adalah ittiba. Senantiasa kita berusaha meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umat manusia, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jemaah sekalian, bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya, yaitu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi dalam kenyataannya dia malah mengada-ada di dalam agama, tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cintanya itu palsu. Meskipun dia sudah dalam hatinya dia merasa saya betul-betul cinta kepada Nabi, cintanya itu palsu. Hakikat cinta adalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jemaah sekalian, jalan yang pertama untuk menggapai manisnya keimanan. Yang kedua adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Afwan, yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Inilah jalan yang kedua untuk menggapai manisnya keimanan. Mencintai seseorang karena Allah. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud cinta karena Allah? Maksudnya adalah dasar kita mencintai seseorang karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Semakin kuat keimanan, semakin baik ketakwaan seseorang kepada Allah, wajib bagi kita semakin cinta kepadanya. Sebaliknya, orang yang berbuat maksiat, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, kita harus benci kepadanya. Sampai ada satu tingkatan, kita tidak boleh mencintainya sama sekali apabila dia melakukan kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu ulama menjelaskan, di dalam kecintaan kita manusia itu terbagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama, orang-orang yang kita cinta sepenuhnya, tidak boleh ada rasa benci kepada mereka. Mereka itulah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan pengikut-pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat. Yang kedua, orang yang kita benci sepenuhnya, tidak boleh kita cinta kepada mereka sedikit pun. Siapa mereka jemaah sekalian? Itulah orang-orang yang kufur kepada Allah atau menyekutukannya. Kemudian yang ketiga, ada orang-orang yang kita cinta di satu sisi, tapi di sisi lain kita benci. Ya, ini namanya cinta tapi benci, benci tapi cinta. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang-orang yang masih muslim, masih beriman kepada Allah, tetapi mereka juga melakukan berbagai macam perbuatan dosa. Maka kita cinta kepada mereka sesuai kadar keimanannya, sesuai kadar ketakwaannya, dan kita benci kepada mereka sesuai dengan kemaksiatan yang mereka kerjakan atau dosa-dosa yang mereka lakukan. Inilah yang dimaksud cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menginginkan manisnya keimanan, atas dasar inilah dia harus mencintai ataupun membenci. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Awsaku ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Jadi jamaah sekalian, ini adalah ibadah juga yang sangat agung. Siapa yang mengamalkan ibadah ini, Allah akan menganugerahkan di dalam hatinya manisnya keimanan. Mencintai dan membenci karena Allah. Dan jamaah sekalian, ini kedengarannya mudah, tapi dalam praktiknya enggak gampang. Ya, pada kenyataannya manusia itu dasar mencintai mereka tidak lepas dari berbagai macam kepentingan. Apakah karena mereka satu bangsa? Apakah karena ada kepentingan dunia? Apakah karena mereka satu perguruan misalkan, atau satu kelompok kajian, atau mereka adalah komunitas pendengar radio yang sama, atau ustadznya sama? Atas dasar itulah mereka membangun hubungan saling mencintai dan membenci di antara mereka. Jamaah sekalian, itulah yang disebut dengan al-hizbiyah, fanatisme golongan. Dan ini sering terjadi tanpa sadar. Kenapa? Karena lemahnya keimanan, karena belum merasakan manisnya iman, karena imannya belum memberikan hasil. Barang siapa yang imannya benar dan dia meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, cinta dan bencinya karena Allah semata-mata. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jalan untuk menggapai manisnya keimanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin-nar. Hendaklah dia benci untuk kembali melakukan kekufuran. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, ba'da id anqadhahu Allahu minhu. Setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut, dia benci kembali melakukannya sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Jamaah sekalian, inilah yang ketiga yang harus kita miliki agar kita dianugerahkan oleh Allah halawatul iman, manisnya keimanan dan lezatnya ketaatan. Kita harus benci perbuatan kekufuran. Kita harus benci segala macam bentuk kesyirikan. Sebagaimana kita juga harus benci segala macam perbuatan dosa kepada Allah. Dan membenci orang-orang yang melakukannya. Kalau kita belum memiliki ini, maka kita tidak akan pernah mendapatkan manisnya keimanan. Kenapa kita harus memiliki ini? Karena Allah membenci kesyirikan, Allah membenci kekufuran, dan membenci semua perbuatan dosa. Maka orang yang beriman kepada Allah, di antara konsekuensi keimanan, dia pun harus membenci apa yang Allah benci. Enggak masuk akal. Ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia mencintai apa yang Allah benci. Dan sebaliknya dia membenci apa yang Allah cintai. Jadi ini adalah konsekuensi keimanan dan termasuk kewajiban yang sangat agung dan menunjukkan kepada kita betapa Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka dengan kesyirikan dan kekufuran. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka jemaah sekalian, dalam diri kita harus ada kebencian terhadap kesyirikan dan kekufuran, demikian pula terhadap orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya. Dan jemaah sekalian, membenci kekufuran, membenci kemaksiatan, termasuk faktor terbesar yang akan menyelamatkan kita dari kekufuran tersebut atau kemaksiatan tersebut. Ya. Kenapa? Karena kita sudah benci. Dan orang yang membenci, jangankan melakukannya, mendekatinya saja dia sudah tidak mau. Ya. Jemaah sekalian, kalau seorang benci perbuatan zina misalkan, karena bencinya dia, dia enggak mau mendekat, apalagi melakukan. Maka kebenciannya ini terhadap zina akan menyelamatkan dia dari perzinahan itu. Ya. Jadi benar-benar kalau dia memiliki ini, dia akan menggapai manisnya keimanan. Bahkan disebutkan di dalam riwayat yang lain, juga diriwayatkan Al-Bukhari, wa an yuqdhafa finnar ahabbu ilaihi min an yauda ilal kufur. Seseorang itu tidak akan menggapai manisnya keimanan sampai dilempar ke dalam api lebih dia sukai daripada harus kembali melakukan kekafiran. Jemaah sekalian, ini seperti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, la tusyrik billah wa in kutita wa hurikta. Janganlah kamu menyekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara dipotong-potong terlebih dahulu, dipenggal-penggal, ataupun dengan cara dibakar. Artinya, jangan sedikit pun kita mempersekutukan Allah meskipun kita menghadapi ujian dan cobaan seberat apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar baginya dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jemaah sekalian, inilah penjelasan ringkas bagaimana seorang hamba menggapai manisnya keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita manisnya iman dan lezatnya ibadah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Barangkali masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Baik, dan tangga itu dalam hati kita tegur sapa kita saya atau mungkin tentang pelanggan kita tegur sapa saya sudah juga ya untuk kata depan itu kalau menyebabkan sering masih kalian kanan disuri ya. Apakah kita akan tidak terima baik itu apa ya tinggi makanannya ya. Salah satu banyak hal mengapa contoh-contoh yeah. Kita sekarang karena misalnya kita jualan beli kita tidak boleh membeli makanan baik karena ini kaum muslim terima kasih ya baik. Pertama cinta dan benci karena Allah itu ibadah. Dan yang namanya ibadah harus dengan niat. Iya. Jadi kita mencintai saudara kita, bahkan keluarga kita, hendaklah jangan hanya cinta yang mubah. Cinta yang mubah itu adalah cinta tabiat. Memang sudah tabiat manusia. Cinta kepada istrinya, cinta kepada anaknya. Tapi itu sifatnya mubah. Enggak berpahala, enggak berdosa juga. Mestinya sebagai seorang muslim kita jadikan cinta kita berpahala. Yaitu kita niatkan kecintaan kita kepada mereka karena Allah. Jadi itu caranya. Ibadah itu perlu niat. Maka cukup dengan berniat kita mendapatkan pahala ibadah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung daripada niat. Iya. Dan tentunya juga dengan senantiasa ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh karena itu juga walaupun kepada keluarga sendiri kita pun dapat mempraktekkan benci kita kepadanya karena Allah. Walaupun dia keluarga. Kalau kemudian dia berbuat dosa. Dan tadi sudah kita jelaskan, kebencian kita kepada seseorang sejauh mana dosa yang dia kerjakan. Makin banyak dosanya, kita pun makin benci kepadanya. Ya. Kalau imannya hilang sama sekali karena dia melakukan kesyirikan dan kekufuran, maka kita pun sepatutnya menghilangkan kecintaan kita kepadanya. Iya. Nah, tadi Bapak menanyakan istri yang tidak sholat. Ini berbahaya sekali. Meninggalkan sholat itu termasuk kategori kekufuran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Artinya, orang yang meninggalkan salat, tidak mau salat sama sekali, itu bisa menghilangkan rasa cinta seorang mukmin kepadanya sama sekali. Kenapa? Karena itu kekufuran. Kekufuran membatalkan keimanan. Tidak boleh kita mencintai orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah yang dilakukan suami adalah memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan pengajaran kepada istrinya agar mau melakukan sholat. Iya. Dan kalau suami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara yang baik untuk memahamkan istrinya dan mengajak istrinya melakukan sholat, tapi dia masih tidak mau sholat, maka para ulama kita banyak sekali yang memfatwakan istri seperti ini patut diceraikan. Ini enggak main-main, kekufuran. Beda dengan dosa-dosa yang lain yang kita masih bisa bersabar menghadapi. Apalagi cuma sekedar hak kita yang dilanggar. Ini lebih bagus kita sabar menghadapi. Tapi ini berat pelanggarannya. Meninggalkan sholat termasuk sebab yang para ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Nu'thaymin dan para ulama yang lainnya memfatwakan alasan yang sangat kuat untuk menceraikan. Iya. Oleh karena itu, kita nasihati, kita bimbing dengan penuh kesabaran dan dengan berbagai macam cara yang baik agar istri kita atau sebaliknya istri kepada suami memahami betapa pentingnya sholat, dan sholat itu termasuk penentu mukmin atau kafirnya seseorang. Iya. Adapun kalau mereka lakukan dosa-dosa yang lain selain daripada kesyirikan dan kekufuran, maka seperti yang kita jelaskan tadi, di satu sisi kita cinta kepada mereka dan di sisi lain kita pun benci kepada mereka. Sama saja walaupun itu keluarga sendiri. Iya. Di satu sisi kita cinta kepada mereka karena ketaatannya kepada Allah, dan di sisi lain kita pun benci kepada mereka karena dosa-dosanya kepada Allah. Dan itu tidak menghalangi kebencian kita kepada mereka, karena perbuatan itu tidak menghalangi kita untuk selalu memberi nasihat kepada mereka. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bertetangga dengan orang kafir. Iya. Apakah kita boleh berbuat baik kepada mereka? Jemaah sekalian, sebenarnya tidak selalu berhubungan antara mencintai dan berbuat baik. Artinya apa? Belum tentu kita berbuat baik kepada orang kafir kemudian kita cinta kepada mereka. Iya. Jadi antara berbuat baik kepada orang kafir dan mencintai orang kafir, ini dua hal yang berbeda. Berbuat baik kepada orang kafir ini dianjurkan dengan syarat dia bukan orang kafir yang memerangi kaum muslimin atau membenci Islam, memerangi Islam. Ya, maksudnya kebenciannya itu terlihat dalam ucapannya dan perbuatannya. Ya, kalau dia simpan di dalam dadanya, dia tidak tampakkan, maka kita dianjurkan berbuat baik kepadanya. Sebagaimana firman Allah, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengusir, yang tidak memerangi kalian karena agama kalian, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian, dan berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sendiri kadang memberi hadiah dan menerima hadiah dari orang kafir, gak masalah. Demikian pula beliau melakukan jual beli dengan orang kafir, dengan orang-orang Yahudi maupun dengan kaum musyrikin. Padahal di masa Nabi SAW juga sering terjadi peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi. Namun tidak menghalangi beliau untuk di masa gencatan senjata untuk melakukan apa? Jual beli. Tidak masalah. Ya, termasuk kebodohan sebagian kelompok-kelompok di masa ini, mereka mengharamkan bahkan menyerukan boikot produknya orang-orang kafir, tapi mereka sendiri justru mengadopsi pemikiran-pemikiran dan tradisi-tradisi orang-orang kafir, seperti contohnya berdemonstrasi atau menjelek-jelekkan pemerintah di media massa. Ini kebiasaan orang-orang kafir yang mereka adopsi. Iya. Rasulullah SAW bertransaksi dengan orang-orang Yahudi. Kalau kita mengatakan haram kita membeli dari orang-orang Yahudi hari ini, itu sama saja kita menyalahkan Rasulullah SAW. Iya. Jadi tidak masalah berjual beli, dan juga tidak masalah berbuat baik kepada mereka selama mereka bukan termasuk orang yang memusuhi Islam atau menampakkan kebencian terhadap kaum muslimin. Bahkan bisa jadi itu adalah sarana untuk mengikat hati mereka. Supaya apa? Supaya dia senang kepada kita, sehingga kita menasihati dia untuk masuk Islam, dia lebih mudah menerima. Dan ini adalah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang justru banyak dipergunakan oleh orang-orang kafir. Ya, terutama di daerah-daerah miskin. Saudara-saudara kita dibujuk dengan uang beberapa ribu rupiah saja, sekarung beras, sekarton super mie, mereka kemudian murtad dari Islam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Sebagaimana diantaranya diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, datang orang kafir Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui ini orang yang enggak punya adab. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta harta. Tapi jemaah sekalian, cara memintanya dahsyat. Enggak ada basa-basi, enggak ada salam, langsung mengatakan dan memanggil dengan tidak sopan, "Wahai Muhammad, serahkan aku harta." Coba ya. Cara memintanya seperti itu. Enggak ada basa-basi, enggak ada salam. Manggil dengan cara yang kasar, "Wahai Muhammad, berikan saya harta." Jamaah sekalian, para sahabat tentu marah. Ini orang enggak sopan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga kafir. Sudah kasar, kafir lagi. Jamaah sekalian, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Ya. Kambing yang ada di antara dua buah gunung diberikan semuanya kepada orang kafir Badui yang kasar itu, semuanya tak tersisa apapun. Ya. Padahal jemaah sekalian, Nabi SAW kasih satu atau dua mungkin dia udah senang sekali. Ya. Tapi dikasih banyak. Jemaah sekalian, apa yang terjadi setelah itu? Orang ini pulang kampung. Sampai di kampungnya dia pun berkata, "Ay qaumi aslimu fa inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr." Wahai kaumku, mari kita masuk Islam semuanya. Karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut jatuh miskin. Padahal Nabi sudah miskin memang. Ya. Tapi enggak takut kekurangan untuk bersedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man naqasat sadaqatun min malin." Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta. Justru sedekah itu membuat harta kita berlipat ganda. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Ya. Ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini metode yang baik untuk mendekati orang-orang kafir. Sama dengan muslim pelaku dosa. Ikat dulu hatinya. Berikan hadiah, bantu dia, kemudian sampaikan dakwah dan jadikan itu tujuan utama untuk mendakwahi dia. Iya. Jamaah sekalian, waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.